Ustaz, kami bekerja pada seorang fulan, terkadang si fulan menyuruh saya untuk belanja keperluannya, tapi dengan memakai uang saya dahulu. Apakah saya boleh mengambil untung darinya? Ta'awun. Misalnya, beli gula 9.500, saya kasih ke fulan dengan harga 10.000. Mohon nasihatnya. Ini antum sebagai wakil apa sebagai pedagang? Ini disuruh untuk belikan gula. Misalnya, ya. Dia beli 9.000. Pulang berapa harganya? 10.000. Nah, korupsi 1.000 rupiah. Nah. Maka ini masyaallah rahimakumullah tidak amanah. Ya. Dia bukan penjual, kok matok harga? Dia bukan penjual. Kalau dia penjual, mana barangnya? Mana barangnya? Kata Nabi SAW, la tabi' ma laysa 'indak. Jangan kamu menjual sesuatu yang kamu tidak punya. Maka statusnya dia hanya sebagai wakil saja. Tolong belikan. Ya, dia mewakilkan pada orang tersebut. Maka orang yang wakil ini harus amanah. Ya, dia belikan, harganya sekian. Nah, nanti terserah kebaikan dari, ya, sudah pahala apa, ongkos capek nih, kasih 1.000. Labas, enggak mengapa. Nah, namun dia harus jujur. Ya, dia harus beritahu secara jujur bahwa saya beli sekian. Ya, terserah Anda. Saya kan kesana beli, ya ini pakai bensin naik motor. Ayat, saya kasih 1.000. Nah, demikian. Termasuk pula diantaranya, misalnya seorang dia enggak punya barang, tapi dia istilahnya mungkin jadi maklarnya. Nah, orang datang padanya, ya fulan, saya butuh komputer misalnya, yang lebih berat ya, bukan beras saja atau gula, komputer misalnya. Dia enggak punya barang. Nah, saya butuh komputer. Oh iya, komputer merek apa? Sudah terjadi pembicaraan di situ. Dia sudah tahu harga di pasaran berapa. Nah, dia sudah punya channel-channel tertentu. Nah, kalau komputer jenis ini berapa? Kata dia, oh ini murah, 5 juta. Dan dia tahu bahwa kalau dia beli 4,5 juta. Tawar-menawar. Ya sudah, saya ambil 1. Terjadi transaksi jual-beli, dia enggak punya barang. Nah, gimana dia akan jadi penjual? La tabi' ma laysa 'indak. Jangan kamu menjual sesuatu yang kamu tidak punya. Beli dulu baru jualan. Beli dulu baru jualan. Seperti yang demikian tidak diperbolehkan. Yang kita sebutkan tadi. Nah, kecuali kalau dia jadi agen. Ya, statusnya sebagai agen atau entah apa istilahnya, ya. Misalnya dia sudah diangkat menjadi agen atau yang semisalnya oleh pemilik, ya, komputer ini. Nah, dia mengatakan, ya sudah, saya izinkan kamu, kamu jadi perwakilan saya, entah jadi perwakilan atau jadi agen atau apa saja, kamu saya kasih izin untuk memasarkan harganya sekian, nanti kamu dapat sekian. Ini enggak mengapa yang demikian. Ya, berarti dia nanti dapatnya dari yang pemiliknya. Nah. Tapi dia menjadi perwakilan. Nah. Meskipun bukan milik dia, tapi kan milik bosnya. Ini boleh, tapi kalau dia tidak punya barang, juga bukan sebagai agen, saya nanya matok harga sementara dia tidak punya barang. Maka ini tidak diperbolehkan. Masyaallah rahimakumullah. Ya, hati-hati karena sebagian itu terjatuh dalam perkara yang seperti ini dan itu tidak diperbolehkan.